السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث للناس رحمة للعالمين. وبعد، إخواني في الدين، أخواتي الله، أكرمنا الله وإياكم، الحمد لله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bekal muslimah menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, pada sesi yang kedua pada hari ini. Kami akan melanjutkan pembahasan kami dari apa yang tersisa, serta sedikit dari tambahan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, secara khusus bagi kaum muslimah, sebagai bekal dalam menghadapi datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah insyaallah taala. Adapun jadwal materi yang kedua, yaitu bagaimana salaf di bulan Ramadan, oleh Ustaz Abu Zakaria Rizki hafizahullah ta'ala, insyaAllah akan diisi besok pagi. Semoga Allah mudahkan. Baik, akhwat fillah zinallahu wa iyakun, dan ikhwani fiddin a'azzakumullah, dalam pertemuan sebelumnya telah kita petikkan poin-poin dari pembahasan Syekh Abdul Razzaq bin Al-Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Waja'a syahru Ramadan, di mana beliau mengingatkan kepada kita adanya 6 perkara yang penting yang hendaknya setiap muslim berbekal dengannya, bersiap dengan perkara tersebut menjelang datangnya musimul khairat, yaitu syahrul Ramadan al-mubarak. Kita ringkaskan lebih dahulu apa yang telah kita dapatkan dari 4 bekal tersebut. Yang pertama adalah bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan dan bahagia serta senang dengannya. Dan tentang perkara ini telah kita sebutkan bagaimana keterangan dari Al-Quranul Karim yang secara umum menuntun kita untuk bergembira dengan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, bergembira dengan rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang mukmin bergembira dengan apa yang datang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia rahmat yang sifatnya umum, dari rezeki, dari segala bentuk tertunainya hajat dan keinginan akan perkara-perkara dunia, maka tentu saja lebih pantas lagi mereka bersyukur dan bergembira atas apa yang datang dari rahmat Allah yang sifatnya syariah diniyah, yang dia adalah rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai dan diridainya. Maka ini perkara yang pertama, ya. Dan tentu saja kegembiraan, kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan ini tidak hanya dalam hati, ya, tetapi juga terwujud dalam segala tindak tanduk dan perbuatan kita, ya. Dan yang paling pokok tentu saja adalah bahwa kita kemudian bersiap dengan, ya, membekali diri kita akan ilmu yang membantu atau memudahkan kita untuk meraih semua bentuk keutamaan yang Allah janjikan yang terdapat di bulan Ramadan yang mubarak tersebut. Baik, ini perkara yang pertama, gembira dan bahagia, senang dan bersuka cita. Dan kita sebutkan dahulu bahwa di antara bentuk kegembiraannya adalah apa? Tahniah, mengucapkan kata selamat, ya, kepada siapapun dari orang-orang yang kita ketahui, baik yang dekat hubungannya dengan kita maupun yang jauh. Jika mereka bersama-sama dengan kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Kemudian perkara yang kedua adalah bahwa kita hendaklah menyambut datangnya Ramadan dan berbekal dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang murni, dengan istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa dalam setiap keadaan kita senantiasa diperintahkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu tidaklah mesti karena dosa dan kesalahan, tetapi juga karena kekurangan, taksir, ya, tidak pantasnya kita, tidak mampunya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam hingga bengkak kakinya, dan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha yang begitu sayang kepada beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, mengapa engkau salat hatta tatafattarat qadamak wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ya, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu maupun akan datang. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur, ya. Maka ibadah kepada Allah adalah bentuk kesyukuran akan nikmat. Tetapi bagaimanapun kita menunaikan ibadah kepada Allah, maka belumlah sebanding dengan besarnya anugerah dan karunia Allah kepada kita. Maka karena itu kita pun diperintahkan beristighfar, ya. Dan telah kita bahas dalam pembahasan Al-Arba'un Nawawiyah tentang perintah istiqamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyebutkan bahwa sayyadatni Hud wa akhwatuha telah membuat memutih rambutku qabla al-masyid, sebelum waktu memutihnya rambut, surah Hud dan yang semisal dengannya. Dan dalam surah Hud ada firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, beristiqamahlah engkau wahai Nabi dan mintalah ampunan, ya. Maka ayat ini perintah tentang istiqamah yang membuat Rasulullah beruban sebelum waktunya. Kata sebagian ulama seperti apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan lihatlah, setelah perintah istiqamah datang perintah istighfar, ya. Menunjukkan kepada kita bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk istiqamah, yang dia adalah ahlu taqwa, ya, yang dia adalah apa? Orang yang sayyidul muttaqin, ya, dia adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa, ya, wa awliya wa waliyus salihin, ya, astagfirullah, waliyus salihin Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan dia adalah pemimpin sayyidu as-salihin, pemimpinnya orang-orang yang saleh, ya. Maka dialah orang yang paling istiqamah di muka bumi. Namun ternyata pun masih diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama baluna nahnu. Kalau begitu apalagi kita, ya, yang penuh dengan kelalaian, kekhilafan, dosa dan kesalahan, ya. Maka karena itu disyariatkan kita untuk memperbanyak istighfar. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marrah, dalam sehari lebih dari 70 kali beliau mengucapkan istighfar kepada Allah, ya, maka tentunya apalagi kita haruslah lebih banyak dari beliau, ya. Dan kalau kita telah mencontoh beliau, ya, maka itu pun tentu saja suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan secara khusus telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka atau mendahului khutbah-khutbah kebaikan, ajakan kepada ketaatan, serta wasiat-wasiat kebaikan kepada para sahabatnya, bahkan kepada umat, dengan khutbatul hajah. Diawali dengan khutbatul hajah, yang dalamnya ada bentuk setelah pujian kepada Allah, dan memohon bantuan hanya kepadanya adalah beristighfar atas segala dosa dan kesalahan, ya. Saya kira ini penting, ya, karena itulah pula maka para ulama mengingatkan di antara bekal yang penting dalam menghadapi Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan taubatan nasuha. Dan telah kita sebutkan ucapan Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu tentang seorang yang bertanya yang ia telah menyiapkan air wudu dan berniat untuk bangun sholat malam, namun ternyata ia tidak terbangun pada malam harinya. Maka apa sebabnya? Kata Hasan Al-Basri, ya, qayyadatka dunubuk, telah mengikat engkau dalam pembaringanmu, membuat engkau susah untuk bangun dan terjaga sholat malam, dosa-dosa dan kesalahanmu. Maka bersegera bertobat dari segala bentuk dosa dan kesalahan, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT adalah bentuk yang memudahkan kita untuk meraih keutamaan Ramadan dan kemuliaannya. Ya, kemudian kita ingatkan pula bahwa dari cabang perkara ini adalah juga meminta maaf kepada orang-orang yang kita khawatirkan kita telah berbuat kelalaian kepada mereka, melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap mereka. Ya, maka itu pun adalah bentuk yang meskipun tidak ada secara khusus dari yang menetapkannya, tapi kita mengatakan bahwa dari umum syariat menunjukkan akan perkara tersebut. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa kita dapatkan sebahagian di antara sebab tidak diampuninya dosa dikabulkannya doa dan tidak diampuninya dosa dengan amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang adalah apa? Wujudu asyahna, adanya persengketaan, pertentangan, pertikaian dengan saudaranya yang muslim. Ya, dalam beberapa hadis terdapatkan bagaimana dalam beberapa keadaan Allah memberikan ampunan, ya, seperti misalnya dalam hari nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Yang mendapatkan keutamaan doa pada waktu tersebut meskipun tidak ada pengkhususan suatu bentuk ibadah secara khusus di dalamnya, tetapi Allah mengampuni siapapun pada waktu tersebut bagi orang yang memohon ampunan, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya ada dagha'in, ada pertikaian, perselisihan, ya. Dan berapa bentuk amal-amal ibadah dan ketaatan serta musim kebaikan dan keutamaan juga dikaitkan dengan adanya dosa yang tidak diampuni, ya, disebabkan karena tadi apa yang timbul dari perselisihan dan pertikaian. Maka jika begitu keadaannya, maka kita pantas untuk kemudian membersihkan hati kita, ya, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita serta memohon maaf dari saudara-saudara kita yang pernah kita abaikan dan lalaikan haknya, ya. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ya, apa? Yaitu untuk menjaga ketentuan puasa itu sesuai tuntunan syariat, ya. Karena dia adalah suatu bentuk ibadah yang utama, suatu bentuk amalan yang tidaklah disyariatkan kecuali pada bulan Ramadan. Dan begitu besarnya keutamaan hingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya keadaan, ya, yang memudahkan dalamnya ketaatan. Mulai dari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya para syaitan. Demikian pula setiap malam dari malam-malam Ramadan, Allah memiliki utaqa, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Dan setiap hari pula nada munadin, ada penyeru yang menyeru, ya bagiyal khairi aqbil, ya bagiyal syarr adbir aqsir, wahai orang yang mencari kebaikan majulah, teruslah. Wahai orang yang mencari kejelekan, berhentilah. Ya? Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memudahkan sarana kebaikan pada bulan Ramadan. Dan yang paling utama dan merupakan keutamaan Ramadan adalah apa? Puasa itu sendiri. Dialah yang pokok dari amaliyah di bulan Ramadan, hingga disebut dia Syahrul As-Sawm, bulan puasa gitu. Karena dia amalan yang pokok dalamnya. Paham ya? Baik. Nah, kalau begitu penting untuk kita jaga dan kita perhatikan bahwa tidak semua orang yang berpuasa sah puasanya. Dan tidak semua orang yang sah puasanya mendapatkan keutamaan dari puasa tersebut. Paham ya? Iya. Karena puasa pun memiliki pembatal dan perusak, sebagaimana ibadah amaliyah-amaliyah yang lainnya. Dan bahwa juga ada kesempurnaan-kesempurnaan dari ibadah puasa, ya, yang penting untuk kita jaga. Bahwa menahan makan dan minum serta jima itu adalah perkara yang merupakan pembatal puasa. Tetapi puasa disyariatkan bukan untuk sekedar menahan makan dan minum, tapi untuk seseorang mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya dan mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya dari ridha manusia dan balasan sanjungan pujian dari makhluk Allah yang lainnya. Ya, maka ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum, Syekh Abdul Razak menyebutkan sebuah hadis, ya, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus saimina a'zamu ajran, orang yang berpuasa yang manakah yang paling besar pahalanya, menunjukkan orang yang berpuasa bertingkat-tingkat keutamaan pahalanya, ya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul bersabda, aktsaruhum lillahi dzikran, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini juga petunjuk yang penting bagi kita. Maka marilah kita menjaga puasa kita dengan memperhatikan betul apa yang merupakan adab-adab orang yang berpuasa. Sehingga kita sebutkan tadi bahwa perlu kita mengetahui, ya, dan itu akan kita dapatkan dalam kesempatan yang lain insyaallah ta'ala, tentang adabus siyam, adab-adab yang pantas untuk dikerjakan, ya, bagi orang yang berpuasa, serta ma yajuzu lissaimin wa ma la yajuz, apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, tidak membatalkan meskipun mungkin disangka oleh sebagian orang merusak dan membatalkan, dan apa-apa saja yang tidak dibolehkan bagi orang yang berpuasa insyaallah ta'ala. Taib. Jadi kalau begitu kita penting untuk memperhatikan apa yang berkaitan dengan puasa, ya. Maka perbanyaklah, dan antara furu'nya, di antara cabang permasalahannya adalah apa? Seperti nasihat sebagian para ulama kita adalah kita mempersiapkan diri kita dengan buku-buku yang mengupas tentang Ramadan, mendengarkan ceramah-ceramah, pengajian, ya, dan bimbingan-bimbingan tentang puasa yang benar sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah begitu banyak kita dapatkan pada saat-saat sekarang ini tuntunan tentang perkara tersebut, daurah, muhadharah, pengajian, buku-buku dan lain sebagainya tadi. Maka siapkanlah buku-buku itu, ya, taruh di meja kita, ya, letakkan di samping tempat tidur kita agar kita mudah untuk mengambilnya, bukan untuk pengantar tidur, bukan, ya, untuk kita baca, ya, agar menambah pengetahuan kita tentang puasa. Demikianlah seorang mukmin, ya, ia berbekal untuk mengetahui amal yang sedang akan atau akan dia hadapi, agar dia beramal di atas ilmu, ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat sekarang, ya, adalah bahwa sepatutnya seseorang berbekal, ya, dengan puasanya untuk senantiasa menjaga niat dan motifnya dalam berpuasa. Apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya, kata keimanan dan mengharap pahala, ini perkara yang besar. Ya, ringkas dalam kata-kata, tetapi dia besar dalam nilai. Ya, dan kita pun mengetahui bahwa puasa dia termasuk amal ya, amal harta, amal badaniah, atau amal hati. Puasa masuk amal apa dia? Ya, badan. Ya, amal hati dan badan, ya. Yang tidak makan, tidak minum kan mulut. Ya. Tapi kan pembatal puasa bukan hanya dari mulut. Ya kan? Mengeluarkan sesuatu juga bisa membatalkan puasa. Sesuatu ini tanda kutip ya. Paham saya kira ya? Baik. Bukan dari mulut, tapi juga bisa membatalkan. Demikian pula perkara yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Tetapi inti dari puasa adalah pada apa? Sehingga disebutkan oleh para ulama dalam makna hadis Nabi SAW, as-sawmu li, dalam hadis kudsi Allah berfirman, as-sawmu li, puasa adalah milikku. Ya, kenapa? Karena dia amal yang tersembunyi. Ya, dan ditentukan, diawali oleh apa? Niat. Ya. Maka datang hadis-hadis tentang disyaratkannya niat dalam puasa, ya. Man lam yu'zimi an-niyata min al-lail ma lam yubayyid an-niyata qabla al-fajr fala siyama lahu, ya kan? Jadi intinya puasa menjadi berbeda dibanding bentuk-bentuk orang yang meninggalkan makan dan minum yang lainnya, yang diet, ya, atau yang puasa dari makanan-makanan tertentu. Diniat dibedakan dari apanya? Niatnya. Amal sir, atau tepatnya dia adalah dari amal hati. Ya. Maka karena itu para ulama mengatakan puasa merupakan amal yang paling dekat, ya, bagi seseorang untuk mengantar dia kepada keikhlasan. Ya. Jadi kita sebutkan dalam bekal yang keempat dari penjelasan Syekh Abdul Razak adalah imanan wahtisaban, yang intinya kepada niat, menjaga niat dalam, ya, beramal, dalam berpuasa. Dan puasa sarana yang paling tepat untuk menjaga keikhlasan. Jelas ya? Ya, kita telah sebutkan bagaimana pengaruh dari niat yang bisa merusak puasa seseorang. Jelas ya? Seorang yang ragu ketika dia berpuasa, ya, atau kemudian mengatakan saya puasa insyaallah tashkikan, ragu apakah besok sudah Ramadan atau belum, ternyata Ramadan besok, akhirnya dia tidak makan sahur tapi berniat kalau memang besoknya puasa, saya puasa. Maka para ulama, sahkah puasanya? Tidak sah, karena dia ragu dalam berniat, ya, tidak mengetahui, tidak masuk dengan niat puasa dalam keadaan ya yakin. Ya, jadi penting sekali perkara niat, ya. Dan dari cabang permasalahannya kita sebutkan tadi adalah apa? Hendaknya kita meniatkan hal ini, ya, sebelum datangnya Ramadan. Meskipun tentu saja niat yang mu'tabar dalam puasa adalah niat ketika akan dilaksanakannya puasa tersebut. Dalam puasa wajib adalah pada malam hari, ya. Menurut ya, sebagian ulama, sebagian lagi bahkan mengatakan pada hari pertama di bulan Ramadan, pada malam pertama dari malam Ramadan, kita meniatkan untuk berpuasa sebulan penuh, ya. Maka dengan itu cukup, ya, selama kita menyambung puasa kita selama sebulan penuh, ya, kecuali jika terhenti, terputus karena udzur syar'i dari safar, sakit, atau haid bagi wanita, dan bentuk-bentuk udzur yang lainnya, maka ketika kita berpuasa kembali diwajibkan untuk ihdatsun niyyah, meniatkan kembali niat puasa untuk hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Paham ya? Baik. Ini tentang tempatnya niat. Tapi yang jelas bahwa niat ini yang muktabah dalam puasa adalah sebelum melaksanakan ibadah puasa tersebut. Adapun niat kita dari sekarang, dari bulan Syaban, ini kaitannya adalah apa? Untuk menguatkan azam kita. Ya. Dan jika Allah menetapkan takdirnya hingga kita tidak sempat mendapatkan Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan keutamaan niat, apa yang dengan niatnya, apa yang tidak didapatkan dengan amal perbuatannya. Ya, tayyib. Ini perkara yang berkaitan masalah niat, ya. Dan berikutnya kalau begitu, yang kelima, ya. Kata Syekh, halaman 24. Thumma inna minal umuril muhimmah allati yanbaghi an na'tani biha fi syahri Ramadan an naktasiba minhu wa fihi wa min khilalihi taqwallahi jalla wa ala. Ya. Kemudian kata beliau, dari perkara-perkara penting yang sepatutnya kita memberikan perhatian terhadapnya di bulan Ramadan agar kita meraih perkara tersebut, naktasibu minhu, mendapatkannya di bulan Ramadan, fihi, ya, wa min khilali, dan pada hari-hari bulan Ramadan, wa min khilali, adalah taqwa Allah Jalla wa Ala, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwa takwa merupakan ghayatus siyam, tujuan dari puasa dan hikmah disyariatkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhal 182, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita dari hikmah puasa adalah takwa. Ya. Dan takwa, kata Syekh, ya, seperti yang kita tahu dari perkataan Qalqin bin Habib, hi an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'asiyat Allah aw ma'asi Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Ya, takwa adalah engkau beramal dalam ketaatan di atas ilmu dan cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau meninggalkan maksiat, ya, di atas cahaya dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut akan siksa dan hukumnya. Ya, maka takwa artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di atas ilmu dan karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut dari kemurkaan dan adabnya. Ya, maka itulah hakikat takwa. Nah, inilah yang ditanamkan dalam aktivitas seseorang ketika dia berpuasa. Mari kita lihat. Seorang yang berpuasa, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya, sebelum ia masuki bulan Ramadan, ia makan dalam sehari minimal. Minimal nih. Berapa? 3 kali sehari. Ya. Makan pagi sarapan, makan siang, dan makan malam. Itu minimal. Ya. Ngemil-ngemilnya jangan dihitung sudah. Ya. Ya. Kapan lapar, tinggal buka lemari. Ya. Tidak ada beli bahan mentah, dimasak. Ya. Waktu untuk makan di hari-hari yang lain tidak terbatas. Bolehkah kemudian yang melakukan hal itu? Boleh saja. Makan perkara yang mubah, ya. Dan itu adalah perkara yang telah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari sebelumnya. Namun lihatlah ketika datang bulan Ramadan, ia meninggalkan itu semua min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ditinggalkan apa yang merupakan ma'luf, perkara adat, kebiasaan, rutinitas. Ya. Dan kita tahu bahwa di antara perkara yang paling sulit dirubah adalah apa? kebiasaan, adah al-ma'lufah, itu perkara yang paling sulit di rubah. Tapi lihatlah, begitu mudahnya seseorang melakukan perkara perubahan revolusioner, ya, di bulan Ramadan. Jadi kata sebagian orang, bulan Ramadan bulan revolusi. Ya, perubahan cepat bisa terjadi, ya kan? Ya, asalkan memang seseorang senantiasa mengikat keridaannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lihatlah dalam keadaan seperti ini kita dapatkan bagaimana seorang meninggalkan apa yang halal. Ya kan? Makan tiga kali sehari tadi, makan yang halal. Ya. Dengan harta yang dia dapatkan dengan cara yang halal. Tapi ketika Ramadan, siang hari di bulan Ramadan, itu perkara yang diharamkan baginya untuk berbuka, makan dan minum serta jima, ya, tanpa adanya udzur syar'i, tanpa adanya keringanan yang membolehkan dalam syariat Islam, ya. Maka ia tinggalkan itu. Maka jika ia meninggalkan apa yang halal talaban limardhatillah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudahlah baginya ia meninggalkan apa yang diharamkan. Jika memang yang dia cari talaban limardhati marzillah, ya kan? Jika dia dalam keadaan bersendiri, ya, tersembunyi dari pandangan manusia, ia pun tetap menjaga puasanya. Padahal siapa yang bisa tahu? Mungkin ia hadir, seseorang hadir bersama kita makan sahur, ya kan? Dan juga hadir ketika kita berbuka. Tidaknya waktu di sana, dia bisa diam-diam makan sembunyi-sembunyi, ya, satu ekor ikan, ya, satu potong ikan goreng dimakannya, ya, satu papan tempe, ya, dihabiskannya. Mungkin saja, kan? Ya, mungkin saja. Ketika dia bersendiri, tadi kemudian ia tinggalkan itu semua, ya, ia jaga, ya, sahnya puasa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkin di hari-hari yang lain amat sulit. Contohnya seorang bapak yang diperintahkan istrinya untuk, diminta istrinya untuk diet. Ya? Ya. Maka kita dapatkan mungkin dia bisa dikontrol oleh istrinya di rumah. Hati-hati dia makan kalau di rumah. Ada pengawasnya masalahnya. Ada dokter pribadinya masalahnya, ya. Tapi kalau di luar diajak makan di sini, ya iyalah ikutlah, kan? Nggak ada yang kontrol, kan? Ya, pengontrolnya tidak hadir bersama dia. Mungkin itu ketika di hari yang lain seperti itu. Tapi bagaimana ketika dia puasa, ketika dia meninggalkan makan dan minum secara total, bukan meninggalkan makan dan minum makanan tertentu, minuman tertentu seperti yang tadi, ya? Sekarang dia meninggalkan makanan secara total, ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, apakah dia berbuat seperti itu juga? Tidak, kan? Ia menjaga, ya, konsistensi puasanya. Dia menjaga bahkan, ya, esensi puasanya untuk tidak sampai rusak dengan perkara-perkara selain makan dan minum juga, dari mengombar syahwat atau memuaskan emosi. Paham, ya? Semua ia lakukan. Kenapa? Ikhlasan lillah, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lihatlah bagaimana pentingnya puasa bisa mengantar kepada ketakwaan. Ya, melatih seseorang untuk tabah. Ya. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Sabr. Ya. Ya. Datang keterangan hadis Nabi tentang perkara tersebut. Ya. Dan kita mengetahui bahwa sabar itu, ya, ada tiga anwa, dengan tiga bentuk. As-sabru ala ta'ah, as-sabru fi tarki al-ma'asiyah, was-sabru ala akbarillahi al-mu'limah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk taat juga butuh kesabaran. Ya. Demikian pula sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat datang dengan godaan syaitan atau dorongan hawa nafsu an-nafsu ammara bisu, ya, atau kebiasaan yang jelek. Dan kita tahu bahwa menyelisih kebiasaan perkara yang berat, melawan nafsu syahwat itu juga perkara yang sulit, apalagi menahan diri dari godaan dan bisikan syaitan. Perkara yang berat kalau Allah tidak dimudahkan Allah bagi seseorang. Ya? Maka lihatlah bagaimana kedudukan puasa. Ya? Kemudian yang berikutnya, sabar ala aqdarillah mu'limah. Bersabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Dan tidak ada amalan yang terkumpul padanya tiga perkara ini secara lengkap dan sempurna kecuali pada apa? Puasa. Baik, mana bentuk sabar dalam ketaatannya? Hah? Mana bentuk sabar dalam ketaatannya? Meninggalkan makan dan minum, ya. Meninggalkan makan dan minum, ya. Baik, boleh juga kalau lebih tepatnya lebihkan contoh misalnya, ya, tetap melaksanakan ketaatan, ya, dalam keadaan dia berpuasa. Sulit kan orang yang berpuasa melaksanakan sholat lima waktu misalnya di masjid dibanding dengan orang yang tidak berpuasa melaksanakan hal yang sama, apalagi di tengah cuaca yang tidak mendukung, musim kemarau misalnya dan sebagainya, ya kan? Lebih berat kan? Maka ketaatannya lebih berat ketika dia dalam keadaan berpuasa. Namun dia sadar. Sekarang meninggalkan maksiat. Ya? Dan itu dengan bentuk kesabaran pula. Ya seperti tadi. Menahan makan dan minum. Sedangkan dorongan begitu kuat. Kehausan, kelaparan, ya kan? Dorongan, godaan. Dia tidak selamanya bersama teman-temannya. Bahkan bersama istrinya pun tidak sepanjang waktu. Satu saat dia sendiri di dalam rumahnya. Bahkan mungkin di dapurnya. Bahkan mungkin dalam lemari esnya. Sendiri di situ. Maka dia bisa saja mengambil makanan tanpa diketahui. Ya? Godaan begitu kuat bagi dia. Namun ia sabar meninggalkan perkara tersebut karena dia adalah maksiat. Yang berikutnya, sabar ala qadarillah mu'limah. Ya, rasa sakit di perut, ya, pijitan halus yang ada di perut, pijit-pijit lapar sih maksudnya, ya, ya, ini perkara yang menyakitkan kan, ya, tapi kemudian ia sabarkan dirinya dalam melaksanakan perkara tersebut karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Taala, Subhanallah, ya, maka perkara yang penting, sesungguhnya puasa Ramadan dia adalah fursah al-munasibah, merupakan kesempatan yang sangat cocok, yang sangat layak, ya, lisalikinya fitabil, bagi orang-orang yang memang jujur ingin melakukan suatu perubahan, ingin dari keadaan yang lebih jelek kepada yang baik, kepada dari keadaan yang baik kepada yang jauh lebih baik. Orang yang ingin meninggalkan maksiat kepada ketaatan, kesempatan yang paling besar baginya adalah pada waktu bulan Ramadan. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Hanya saja ini bagi orang-orang yang jujur ingin berubah. Syekh mencontohkan di sini, ya, tentang lihatlah keadaan orang yang merokok, yang kecanduan rokok. Ya enggak? Ini contoh paling praktis nih. Kenapa? Kita dapatkan orang yang kecanduan rokok, kalau diajak untuk berhenti, sulit setengah mati. Ya enggak? Ya kan? Iya. Sampai sudah diperingati, dokterlah, pemerintahlah, bahkan produsen rokoknya pun sudah diperingati. Peringatan pemerintah. Ya kan? Yang pabrik rokoknya pun sudah diperingatkan dia, jangan beli ini sebenarnya ya. Tapi dengan bentuk-bentuk yang diperintahkan oleh pemerintah kan, seperti gambar yang menyeramkan dan sebagainya, ya enggak? Ya, diperingati, ya. Tetapi masih juga ngeyel. Apa alasan mereka? tidak bisa lepas, tidak bisa berkarya, tidak bisa berpikir, udah terbiasa dengan rokok. Ya enggak begitu kan? Iya. Sampai kadang ketika kita minta untuk suatu pekerjaan, mereka mengatakan, tolong saya butuh waktu juga untuk merokok, karena saya bisa berpikir kalau saya merokok. Kan begitu ya? Iya. Tapi lihatlah ketika bulan Ramadan, ya, bukankah ia mampu meninggalkan rokok tersebut? Minimal, ya, 11-12 jam dalam sehari. Minimal. Dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, gelisah enggak dia? Tenang kan? Iya. Ya, meskipun ya waktu sahurnya mungkin kereta api, ya, dan ketika buka puasa lebih dulu berbukanya dengan korek api, ya kan? Meskipun dari kita, tapi lihat bahwa dia mampu menahan dan meninggalkan, dan ia tetap bisa bekerja seperti sedia kala. Kalau begitu, apa yang membuatkan dia meninggalkan rokok dalam waktu tersebut? Insyaallah tidaklah, bukan kecuali karena mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisinya. Kalau begitu, sempurnakanlah ia dalam mencari ridha Allah. Fahamilah bahwa merokok itu terlarang, ya, baik dari sisi kesehatan dan apalagi menurut syariat. La darara wa la dirara. Ya kan? Ya, ini contoh yang paling konkret, ya. Bagaimana kekuatan puasa yang seseorang ikhlas dalamnya mampu menyebabkan seseorang melakukan perubahan revolusioner dalam kehidupannya. Ya, 11 bulan sebelumnya ia merasa tidak mampu meninggalkan rokok, walau dalam 2-3 jam sehari. Tapi ketika Ramadan datang, ia bisa meninggalkannya sampai 12 jam. Jadi kalau begitu, masalahnya bukan pada kecanduannya, ketidakmampuannya untuk lepas darinya, tetapi kuat tidaknya keinginan ia untuk meninggalkan apa yang memberikan mudarat kepada dirinya sebelum kepada orang lain, bahkan memberikan mudarat kepada agamanya. Dan untuk ia dahulukan apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan ampunan. Paham ya? Maka ini petunjuk yang sangat berharga bagi kita, bagaimana puasa merupakan jalan yang paling dekat untuk mengantar seorang kepada ketakwaan. Oleh karena dalam hadis Abu Umam Al-Bahili, ya, disebutkan bahwa Abu Umam Al-Bahili datang kepada Nabi SAW ketika ia ditugaskan untuk ikut dalam suatu kelompok pasukan. Ya, maka berkata, ya Rasulullah, ud'uli an anala syahadah. Wahai Rasulullah, tolong doakan aku agar aku dapatkan keutamaan mati syahid. Maka Nabi berdoa kepadanya, Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Ya Allah, selamatkanlah mereka pulang tentara ini dan jadikanlah mereka pulang dengan membawa ghanimah. Maka akhirnya berangkatlah pasukan tentara dan mereka pulang dengan selamat dan membawa ghanimah. Maka kali kedua diperintahkan untuk berperang, mereka minta seperti itu. Kali ketiga mereka minta juga seperti itu. Dan setiap kali Nabi berdoa untuk mereka, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Maka pada kali berikutnya datanglah Abu Ma'al Bahri kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Kalau begitu wahai Nabi, ya, kayaknya belum terbuka kesempatan untuk mati syahid ini. Kalau begitu tolong tunjukkan pada saya satu amalan yang dengannya aku akan masuk surga dengannya. Apa jawab Nabi? Alaika bisawm la mithla lahu. Kalau begitu, senantiasalah engkau berpuasa karena tidak ada bandingan baginya. Ya, lihatlah bagaimana kedudukan puasa, ya, dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada para sahabatnya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa aisyarul turuk, jalan yang paling ringkas, paling mudah untuk membangun ketakwaan, ya, Selain dengan amal-amal soleh yang lainnya adalah apa? Amal puasa. Kalau kita melihat betul akan esensi puasa itu, ya, hakikat dan keutamaan puasa itu, maka puasa pasti akan mengantar kita kepada ketakwaan. Jelas ya? Baik. Yang berikutnya, ya, tentang masalah orang yang terkena apa musibah dengan kecanduan rokok disebutkan oleh beliau halaman 29 dari kitabnya, ya, dari pelajaran berharga dari puasa. Sebelah mungkin. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, yang keenam, ya, di antara bekal yang penting yang sepantasnya kita persiapkan sebagai bekal kita dalam menghadapi dan menyambut datangnya bulan Ramadan, kata Syekh adalah minal umur al-muhimmah allati yanbaghi at-tanabbuh laha al-inayatu bi kitabillahi jalla wa ala. Ya, dari perkara yang penting yang sepatutnya untuk diperhatikan bahwasanya kita memberikan perhatian yang besar terhadap kitabullah ta'ala, Al-Quranul Karim, kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya, kenapa? Ya, bukan hanya karena bahwa Al-Quranul Karim, ya, adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada umat Islam fahasbu, tapi juga karena kaitan Al-Quran dengan Ramadan. Ya, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Ya, kemudian kita lihat bagaimana kemudian Allah menyebutkan sifat dari Al-Quran. Hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Maka barang saya menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Lihat, hubungan antara tiga serangkai yang tidak terpisahkan. Bulan Ramadan, Al-Quran, dan siam. Ya, disebutkan bulan Ramadan, bulan yang turunkan padanya Al-Quran. Dan disambungkan, ya, puasa Ramadan itu dengan bulan tersebut dengan fa sababiyah. Faman syahida minkum. Wali ajli dhalik fal yasumhu. Ya, karena itulah berpuasalah kalian. Ya, maka ini sangat penting bagi kita. Dan dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Wathil bin al-Ashqa misalnya, kita dapatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim pada hari pertama di bulan Ramadan. Wa unzilat at-Taurat li sittin madina min Ramadan. Dan diturunkan Taurat pada 6 hari dari bulan Ramadan. 1-6. Jelas ya? Baik. Wa unzilal Injil li 13 khalat min Ramadan. Dan Injil diturunkan pada 13 hari lewat dari Ramadan. 1-6-13. Kurang lebih sepekan jaraknya. Baik ya? Kemudian kata Nabi, wa unzilat Zabur, dan Zabur diturunkan li 18 khalat min Ramadan, pada 18 Ramadan. 12 18. Perhatikan baik-baik ya. Wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan, ya, pada 24 Ramadhan. 1, Ya, Suf Ibrahim 6, Zabur, kemudian 12 Taurat, 18 Injil, 24 Al-Qur'anul Karim. Intinya semua pada bulan apa? Bulan Ramadan. Hadisnya hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Intinya bahwa Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya itu. Kutubus Samawiyah, ya, Kitabullah yang lainnya juga turunnya pada bulan Ramadan. Ya. Dan kita dapatkan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, bahwa diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar, ya, dan disebutkan bahwa yang dimaksud turunnya seperti dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksudnya adalah karena nazalat jumlatan wahidatan fi Ramadan, yaitu turunnya ke langit dunia, ya, pada bulan Ramadan satu kaligus. Kemudian diturunkan, ya, ke langit, ke dunia, ya, munajjaman, mutafarriqa, terpisah-pisah, tergantung dengan kondisi dan keadaan, ya. Maka jelas ini kedudukan dan kaitan bukan hanya Al-Quran, tapi juga semua kitabullah yang lainnya dengan bulan Ramadan, ya. Dan dalam tentang Al-Quran sendiri, ya, dalam hadis Abdullah bin Abbas, Sahih Bukhari Muslim, beliau mengatakan karena Rasulullah ajalun nasi bil khair, adalah nabi orang terbaik dan dermawan, wajun mayakun, dan beliau semakin dermawan, ya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ya, hina yalqahu Jibril, apalagi ketika dia bertemu dengan Jibril, ya. Dan adalah Nabi SAW, ya, jika bertemu dengan Jibril maka beliau, ya, ya, tadarus Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, membacakannya kepada Jibril alaihissalam, ya, setiap tahunnya satu kali pada bulan Ramadan tersebut, illa kecuali hina tuwfiya, ketika beliau wafat, artinya menjelang kematian beliau, maka beliau membacakannya dua kali, ya. Ini di bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi kaitan antara Al-Quran dengan Ramadan begitu kuat, ya. Oleh karena itu perkara yang penting bagi kita adalah untuk berbekal pula dengan Ramadan, ya. Dan perlu kita ingatkan adanya keterangan-keterangan Nabi SAW yang menyebutkan la yafqahu Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, mayakhtimuhu, yang menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ya. Maka maksudnya ini adalah dalam bentuk, ya, adatan, kebiasaan, ya. Adapun orang yang menamatkan Al-Quran, ya, pada waktu-waktu tertentu karena keutamaan waktu, tempat atau keadaan tertentu, maka ini bukanlah bentuk dari menyelisi kepada hadis tersebut, ya. Dan karena itu perlu kita ingatkan bahwa kita dapatkan keterangan yang sangat banyak tentang semangat para salaf dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, ya, di antara yang di sini disebutkan, ya, bahwa adalah Al-Aswad rahimahullah taala, beliau menamatkan Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan, setiap malam khatam Quran, ya. Kemudian An-Nakhai yaf'alu dhalika fil ashr al-awakhir, adapun An-Nakhai Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, itu setiap malam tamat Al-Quran hanya pada 10 malam terakhir, ya. Adapun di malam-malam yang lainnya, fi kulli thalathin, setiap 3 hari tamat. 3 hari tamat, ya. Dari Qatadah adalah beliau pada setiap tahunnya menamatkan Al-Quran setiap 7 hari, ya. Namun pada bulan Ramadan setiap 3 hari, dan pada malam yang terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, semalam 1 kali tamat, ya. Subhanallah, ya. Demikian pula disebutkan dari Az-Zuhri, ya, Kata beliau, beliau jika masuk Ramadan, maka mereka memperbanyak baca Al-Quran. Dan beliau mengatakan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan, bulan baca Al-Quran dan memberi makan. Ya, baik. Demikian pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bahkan di bulan Ramadan menamatkan Al-Quran 60 kali. Dari sehari. Kalau dirata-rata kan? 2 kali. Ya. Baik, Imam Malik. Imam Malik, imam yang terkemuka. Ya. Imam Ahlul Hadis. Ya. Adalah Imam Malik. Jika dakhal Ramadan, ia firru min qira'atil hadis. Jika masuk bulan Ramadan, beliau berhenti. Lari dari membaca hadis-hadis Nabi. Artinya menimbulkan menghindarkan kesibukan dari membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mujalasati ahli ilm. Dia juga meninggalkan majlis-majlis ilmu. Ya. Wa yuqbilu ala tilawatil Qur'an wal mushaf. Dan beliau ya memperbanyak waktunya untuk membaca Al-Qur'an dari mushaf. Ini Imam Malik. Ya. Sehingga perkara yang penting untuk kita perhatikan pula bahwa kita pun hendaknya banyak ya membaca Al-Quran khususnya pada bulan Ramadan. Jadi kita bertanya, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, berapa lamakah kita pernah membaca Al-Quran sampai tamat? Ada yang tamat 1 bulan 30 juz baca saja nih, sudah pernah? Alhamdulillah ya. Taib 15 hari belum. Nah, mari kita kejar target, pasang target. Untuk bulan ini, saya usahakan 15 hari tamat. Jika memungkinkan, ya, kejar lagi target yang lebih tinggi. Ya, saya coba 7 hari, bisa enggak ini? Ya, yang sebenarnya 7 hari itu, amalnya salaf untuk hari-hari di luar bulan Ramadan. Paham ya? Nah, mari kita coba target itu, kejar target itu. Ya, kemudian kalau bisa cobalah target yang lebih tinggi lagi. Bisa enggak dalam malam-malam akhir Ramadan tamat 1 kali dalam semalam? Artinya pagi dan malamnya. Ya, cobalah itu, ya. Dan ini bukan dari bentuk israf, ya. Berlebihan memaksakan diri, tidak. Dalam rangka meraih keutamaan karena yang disyariatkan yang akan memperbanyak bacaan Al-Quran. Tetapi ada metodenya tentu saja. Ya, metodenya maksudnya apa? Yaitu bahwa kita memang perlu fokus, semangat, ya. Dan bukan berarti bahwa kemudian kita meninggalkan apa yang diwajibkan. Tapi memanglah waktu kita memang banyak yang terbuang percuma. Sehingga kita tidak terbiasa. Nah, mari kita coba mengejar kebiasaan itu di bulan Ramadan. Ya, dan karena itu, ya, karena apa yang disampaikan oleh Syekh dari bekal-bekal Ramadan ini telah selesai, ya, saya ingatkan di sini bahwa para ulama menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini disebut juga sebagai Syahrul Al-Quran, bulan Quran atau Syahrul Qira'ah, ya. Kenapa? Karena para ulama salaf ketika datang bulan Sya'ban, mereka tidak hanya memperbanyak puasa ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Nah, di sini kita dapatkan beberapa keterangan tentang hal itu. Ya. Seperti ya perkataan sudah lewat ini ya jam 5 ya. Ya, perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kata beliau, qila fi yaum Sya'ban, dikatakan tentang hari, qila fi shaum Sya'ban, dikatakan tentang puasa di bulan Sya'ban, anna siyamahu kattamrini ala siyami Ramadan. bahwa puasa di bulan Syaban merupakan latihan untuk puasa bulan Ramadan. لِأَلَّا يَدْخُلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَى مَشَقَّةٍ وَكُلْفَةٍ, agar seseorang tidak masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan kepayahan dan kesulitan, ya. Ya. Ya, itu tentu dengan tajribah kita rasakan, ya. Kalau kita tidak pernah latihan sebelumnya dengan puasa, begitu masuk Ramadan, utamanya hari pertama, kita merasakan puasanya lebih dari 12 jam. Ya kan? Ya, berat sekali rasanya melewati hari pertama. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena kita lama meninggalkan puasa dan tidak terbiasa dengannya. Begitu kemudian kita puasa akan terasa berat. Bandingkan dengan orang yang telah membiasakan diri sebelumnya. Ya. Dan dalam perkataan Ibnu Rajab, beliau mengisyaratkan pendapat para ulama yang mengatakan Nabi banyak berpuasa Ramadan, puasa Syaban, ya. Karena yasumu Syaban kullahu ajullahu, sebagai bentuk latihan menuju puasa Ramadan, ya. Bahkan ada keterangan yang khusus nanti akan kita bacakan tentang disyaratkannya puasa Ramadan pada waktu-waktu tertentu. Puasa Syaban pada waktu tertentu, ya. Baik, selanjutnya berkata Ibnu Rajab, bal yakunu qad tamarrana 'ala as-siyami wa'tadahu wa wajaba bi siyami Syaban qablahu halawatan wa ladzah. Ya. Bahkan kata beliau, ia telah berlatih untuk berpuasa Ramadan dan membiasakan diri dengannya, dengan puasa Syaban tadi, dan ia akan mendapatkan dengan puasa Syaban sebelum Ramadan halawah wa ladzah, manisnya dan kelezatan, ya, puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan bukan lagi sebagai siksa, siksaan yang berat baginya. Ya. Fali ajli, ya. Fayadkhulu fi siyami Ramadan biquwwatin wa nashat. Maka ia pun masuk dalam puasa Ramadan dengan penuh kekuatan dan nasyat, kegembiraan. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, walamma kana sya'banu kal muqaddimati li ramadan syuri'a fihi ma yushra'u fi ramadan min as-siyami wa qira'atil qur'an. Dan tatkala sya'ban adalah pengantar muqaddimah bagi bulan ramadan, maka disyariatkan, ya, pada bulan sya'ban apa yang disyariatkan pada bulan ramadan dari puasa dan bacaan Al-Quran, ya, kata beliau, liyahsuda at-tahub litalaqqi ramadhan wa tartabu an-nufus bidzalika ala ta'atir rahman, agar kemudian ada persiapan, ya, untuk menyambut Ramadhan dan terbiasalah jiwa dalam perkara tersebut untuk taat kepada Ar-Rahman. Berkata Salamah bin Kuhail, kana yuqal, adalah dikatakan, syahru Sya'ban syahrul qurra, bulan Sya'ban itu bulannya para penghafal Quran. Ya, maksudnya apa? Waktu mereka murojaah, memperbanyak, memperbaiki bacaan, meluruskan dan sebagainya. Ya. Bukan hanya untuk bekal menjadi imam, bukan. Tetapi untuk kembali bisa terbiasa membaca Al-Quran dan memperbanyak bacaannya, memperbanyak menamatkan Al-Quran. Wa kana Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Adalah Habib bin Abi Thabit, jika masuk bulan Sya'ban, ia berkata, ini adalah bulannya para penghafal Quran. Wa kana Amr bin Qais al-Mula'i idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Qur'an, ya. Adalah Amr bin Qais al-Mula'i, jika masuk bulan Sya'ban, maka ia menutup tokonya, ya, ditutup, wa tafarraga li qira'atil Qur'an, lalu beliau fokus dengan membaca Al-Qur'an. Lihat, ya. Jadi kalau begitu, Bulan Syaban ini kesempatan juga bagi kita. Masih ada beberapa hari tersisa untuk kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, mempersiapkan, ya. Begitu juga para santri, para akhwat, ya, yang mungkin sudah ditugaskan untuk menjadi imam sholat tarawih, ya. Maka kesempatan yang banyak, ya. Jangan karena hari-hari ini kita daurah, banyak jadwal kosongnya, maka diisi dengan mengistirahatkan mata, ya. Sebab jangan sampai kemudian dengan istirahatnya mata, istirahat juga hati, ya. Manfaatkanlah dengan memperbanyak baca Al-Quran, melancarkan bacaan, menguatkan hafalan, ya. Di samping untuk berbekal menjadi imam, juga untuk melatih kembali diri kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Faham ya? InsyaAllah ta'ala, ya. Manfaatkanlah itu. Kemudian di antara perkara yang terakhir yang perlu kita ingatkan dalam berbekal menyambut datangnya Ramadan adalah berpuasa di bulan Syaban, ya. Mungkin ini sudah tidak banyak yang tersisa bagi kita. Namun ketahuilah ada sebuah hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Usama bin Zaid, ya, riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min asy-syahri, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur, ma tasumu min Sya'ban." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Qal, maka berkata Nabi, "Dzaka syahrun yakfurun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan kebanyakan manusia. "Dzaka syahrun yakfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, bulan kejepit. Bulan Rajab salah satu bulan-bulan yang diharamkan, kan? Disyaratkan memperbanyak ibadah. Lipat gandakan keutamaan pahala kebajikan di situ. Dan dilarang berbuat dosa dan kezaliman. Dosanya juga berlimpah dibanding bulan-bulan yang lainnya, ya. Adapun Ramadan sudah jelas keutamaannya. Maka biasanya yang terselip di tengahnya terabaikan. Kalah pamor dengan Rajab dan Ramadan. Maka kata Nabi, "Dzaka syahr yakfulun nasu anhu." Ya. "Baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Padahal dia bulan yang diangkat pada waktu itu amal-amal kebajikan kepada Allahu Rabbul Alamin. "Fa uhibbu an yurfa'a 'amali." Maka saya suka, kata Nabi, untuk diangkat amalanku, "wa ana sha'im," dalam keadaan saya berpuasa. Ah, ya. Ini kelihatan kembali bahwa ternyata diangkatnya amalan juga ada tahapannya. Ya, setiap hari diangkat, ya. Pada waktu fajar dan pada waktu asar. Paham ya? Karena itu salat fajar disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang bergiliran jaga semua hadir ketika itu. Ya? Setiap hari. Kemudian dalam sepekan Senin dan Kamis. Paham ya? Itu juga diangkat amalan. Ya. Dan ternyata dalam setahun diangkat. Setiap tahun pada bulan Sya'ban. Dengan nas dari hadis ini yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Paham ya? Maka Nabi banyak berpuasa karena hikmah ini tadi. Ini secara mutlak. Baik, ya. Kemudian namun secara khusus dan tentang tadi banyak, ya. Banyak hadis-hadis tentang hal itu. Bukhari Muslim diantaranya hadis Aisyah, "Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban." Wa kana yasumu Sya'ban kullahu, ya, adalah Nabi tidak pernah berpuasa selama sebulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Adalah beliau berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya. Seluruhnya maksudnya apa? Kebanyakannya. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Nah, sekarang berikutnya hadis yang penting, hadis Imran bin Husain. Ya. Bahwa Nabi berkata kepadanya atau kepada sahabat yang lainnya, asumta min sari Sya'ban, apakah engkau sudah berpuasa pada akhir Sya'ban ini? Sarar artinya akhir-akhir. Ini kata apa? Imam Abu Ubaid, ya. Qala la. Ia berkata tidak. Qal, maka berkata Nabi, fa idza aftarta fasum yaumain. Kalau begitu, jika engkau sudah berbuka, maksudnya berbuka dari puasa Ramadan, fasum yaumain, puasalah dua hari. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan yang tadi lafal Imam Muslim. Dalam lafal Imam Bukhari, ama sumta saral hadha syahr, tidakkah engkau berpuasa pada akhir bulan ini? Jelas ya? Dan dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, fa idza aftarta min Ramadan, kalau begitu, karena kamu tidak berpuasa pada akhir bulan Sya'ban, maka jika engkau telah berbuka dari Ramadan, fasum yaumaini makanahu, maka berpuasalah dua hari penggantinya. Ini riwayat Bukhari Muslim, ya. Maka berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, yu'khadu minal hadis, diambil dari faedah hadis ini, an-nadab ila siyami awakhiri kulli syahrin, disunnahkannya berpuasa pada akhir-akhir setiap bulan. Dan syarat ini kata Al-Hafidz juga dalam penjelasan di sini adalah 28, 29, 30 hari-hari itu, ya. Kata Al-Hafidz, dari hari ini diambil dipetik faedah apa? Disunnahkannya berpuasa pada akhir-akhir bulan setiap bulan. Mengapa? Liyakuna alatan bil mukallaf, agar menjadi kebiasaan dari seorang mukallaf. Fala yu'ariduhu an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi yaumin aw yaumain. Maka ini tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang juga muttafaqun alaihi, ya, untuk tidak mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, illa rajulun yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang terbiasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Ya? Jadi dari hadis ini ada petunjuk tentang keutamaan berpuasa pada akhir bulan. Dan juga secara khusus pada akhir bulan Sya'ban. Bagi yang belum terbiasa, ada kesempatan dia untuk membuat kebiasaan baru ini. Ya? Karena masih tersisa insyaAllah hari-hari yang utama tersebut. Dan ingat, Ibnu Hajar menukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam Ahkamul Quran. Kata beliau, wa fihi, dalam hadis ini juga ada ketamaan, ada faedah, isyaratun ila fadiyati shaumi fi Sya'ban, tentang keutamaan puasa pada bulan Sya'ban. Wa inna shauma yaumin, dan bahwa berpuasa sehari bulan Sya'ban, ya'dilu shauma yaumaini, sebanding dengan puasa dua hari, fi ghairihi, di hari-hari yang lain. Ya, diambil dari ucapan Nabi tadi, sum yaumain makanahu, puasalah dua hari penggantinya kalau gitu. Lihat ya. Nah, ini ada kesempatan berarti bagi yang belum sempat memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Adapun hadis yang mengatakan, ya, idan tasafa Sya'ban, ya, fala yasumu ahad, jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan seorang pun berpuasa. Maka para ulama, hadisnya juga ada perselisihan apakah dia sah atau tidaknya. Dan yang mengatakan sahihnya juga mengatakan bahwa yang dimaksud adalah menyengaja mengkhususkan, ya, untuk berpuasa pada akhirnya yang dia pada awalnya tidak berpuasa, ya. Ini bagi yang mensahihkan. Namun kebanyakan ulama melemahkan hadis tersebut. Sehingga kita ingatkan kalau begitu, kesimpulannya, di antara bekal menghadapi datangnya Ramadan adalah mari kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Secara khusus pada bagian-bagian akhir dari bulan Sya'ban, asalkan niat kita bukan puasa hati-hati, puasa untuk menjaga jangan sampai Ramadan. Tidak. ya, dan jadikan ini kebiasaan yang bisa berlaku pada bulan-bulan yang lainnya pula, ya. Kemudian juga gunakanlah waktu yang ada untuk membiasakan diri membaca Al-Quran, murojaah hafalan, menamatkan Al-Quran, dan mudah-mudahan masih ada kesempatan dari kita untuk menamatkannya sampai masuk Ramadan, ya, sehingga dengan itu kita mulai terbiasa kembali untuk menamatkan Al-Quran dengan cepat. Dan ingat, tidak mengalmasang target, ya, ya, kita buat target, ya, bahwa target saya memecahkan rekor, ya, jika ada orang yang pecahkan rekor dengan lari, ya, kita pecahkan rekor dengan menamatkan Al-Quran. Tidak mengapa, kenanginan bulan Ramadan bulan Al-Quran, bulan untuk menamatkan Al-Quran dengan banyak. Dan itu ada triknya, ada caranya, nanti kita akan sebutkan dan nanti insyaallah dalam pertemuan yang lain tentang barnamij Ramadan, bagaimana membuat jadwal Ramadan dalam meraih keutamaan dan pahala khususnya bagi kaum wanita. Ya. Baik, sekian demikian ikhwah dan akhwat fillah. Mohon maaf atas panjangnya pembahasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami dan bagi ikhwah seluruhnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami dan dari syaitan, Allah dan Rasul pasti. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.